بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan yang berisikan, penungguan kita di akhir ini sampai dah selesai kita. Ustaz Luqman Ba'abduh, Luqman Ba'abduh, tulab bin tulab Syekh Mubin Masyaikh di Yaman, murid-murid ulama-ulama hadis di Yaman, dan Syekh Mubin yang kenal di sana lah, Cik Yahya Juri dan apa semua. Alhamdulillah, seperti ini tahu Syekh Mubin ni antara ulama yang sangat kuat dalam hadis, sangat kuat berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah dan Madhab Salaf. Jadi kita sangat beruntung pada hari ini kita ada salah seorang anak muridnya. Tak ramai anak murid di Malaysia, boleh dikira, tak boleh kira pun, sebab terlalu sedikit. Sebab nak belajar di sana ni, dia bukan macam belajar universiti, bukan belajar selesa apa semua. Dia paksa menghadapi kesusahan, nak pergi masuk sana berlapas dia dan apa semua, Masya Allah. Dan semua pelajar-pelajar di Malaysia ni semua berkeinginan nak pergi ke sana, tapi tak ramai yang ada Allah buka ruang untuk pergi sana. Jadi ini peluang terbaik untuk kita mengambil manfaat daripada Syekh ini. Oleh itu, tanpa buang masa lagi, saya persilakan Ustaz Luqman untuk menyampaikan nasihatnya dan kuliah khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada para hadirin yang semoga Allah merahmati kita semuanya, majlis seperti ini yang diadakan adalah salah satu bentuk majlis ta'awun untuk kita bersama-sama meningkatkan iman dan mempertahankan iman hingga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, hingga al-maut datang menemui kita. Saya sebagai pembicara, sebagai penyampai nasihat dan materi, bukanlah lebih baik dan lebih bertakwa dibandingkan antum yang hadir. Hanya sebatas menjalankan firman Allah, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Hanya sebatas menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah kalian tolong menolong, membantu, aun di dalam kebajikan dan ketakwaan. Maka dari itu, majlis seperti ini sejak awal dijalankannya, sejak dimulainya, harus dijalani di atas takwa, baik takwa secara zahir yang nampak oleh mata ataupun takwa secara batin dari berbagai iradah niat yang ada di dalam kalbu, di dalam hati kita ini. Oleh karena itu, takwa hanya bisa terwujud apabila kita secara zahir dan secara batin menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin takwa itu terwujud kalau tidak dijalankan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin takwa itu akan terwujud kalau tidak berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majlis kita sejak awal dijalaninya, sejak dimulainya, harus berjalan di atas takwa secara zahir, mengikuti berbagai ketentuan-ketentuan Al-Quran dan ketentuan-ketentuan sunnah. Karena bentuk sayang dan cinta saya kepada antum semuanya, untuk sama-sama kita keluar dari majelis ini nanti pulang dengan membawa tambahan iman, dengan membawa tambahan takwa, sebagai upaya kita istiqamah bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya tadi meminta majelis itu untuk dipisahkan antara rijal dengan nisa. Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita. Demikian pula Al-Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali membimbingkan kepada kita semuanya. Sehingga bukan karena saya benci kepada kaum ibu, kaum nisa, mereka saudara kita semua, tetapi beginilah Al-Quran dan sunnah Rasulullah membimbing dengan harapan Allah turunkan kepada kita iman dan hidayah. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian yang kedua, saya kebetulan kurang suka kalau diambil foto. Kebetulan kurang suka, mungkin ini terserah para hadirin. Kalau boleh, kalau bisa, ya apa itu foto ya? Kamera. Kamera, iya. Tanpa kamera mungkin? Iya, boleh. Nah, tanpa kamera. Jazakallah khair. Kebetulan kurang suka, selera aja. Nah, para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Di dalam ayat ini, Allah memulainya dengan half, dengan sumpah, yamin. Allah menyatakan, فَلَا وَرَبِّكَ, sungguh, tidaklah mereka beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengambil keputusan dalam semua urusan yang mereka perkarakan, dalam semua permasalahan yang mereka perselisihkan, baik secara zahir mereka menerima dan juga secara batin. Ayat ini Allah menegaskan kepada kaum mukminin yang sudah menyatakan dirinya beriman, sungguh tidak sekali-kali mereka beriman sampai atau hingga mereka mau menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai pengambil keputusan, baik dalam urusan rumah tangga, urusan keluarga, atau urusan masyarakat, atau urusan pendidikan, atau urusan dakwah, akidah, ibadah, akhlak, semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai pengambil keputusan hukum. Dan kita sebagai mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa beliau adalah panutan dan uswah yang terbaik. Para hadirin yang saya muliakan, kita kaum mukminin harus menjunjung tinggi nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahulukan atau mengedepankan pembicaraan manusia, logika manusia, kesepakatan, konsensus manusia di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam ayat yang lainnya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah memberikan sebuah keputusan, memberikan syariat, aturan dan ketentuan, masih saja mukmin dan mukminah ini mencari alternatif lain, mencari aturan-aturan lain, baik logikanya atau hawa nafsunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah. Barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat, dolal, dengan bentuk kesesatan yang nyata. Para hadirin, saudara saya seiman, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Kita beranjak bermula dari dua ayat yang saya bacakan tadi. Kita ingin menjadikan majlis dan pembahasan kita ini selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panutan dan petunjuk. Banyak problem yang menimpa umat, baik dalam urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah, atau urusan rumah tangga, atau urusan masyarakat, atau juga urusan masyarakat dengan pemerintahnya. Maka dari itu, kita beriman, kita yakin bahwasanya Islam ini sudah kamil, sudah sempurna, lengkap. Sampai Rasulullah meninggal dunia, ketika turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian, wahai kaum mukminin, agama kalian, Islam ini sempurna. Seluruh aturannya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Pas, lengkap Islam pada hari ini. Kapan hari ini? Di hari ketika Rasulullah hidup dan ayat ini turun pada tarikh 9 Dzulhijjah, ketika para hujjaj wukuf di Arafah. Ketika para hujjaj wukuf di Arafah dan Rasulullah haji hanya sekali. Kemudian itu adalah haji penghabisan. Setelah itu kurang lebih 80 hari atau 100 hari Rasulullah wafat. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Islam itu sempurna. Sehingga bagi siapa saja yang punya permasalahan pribadi, keluarga, rumah tangga, kenegaraan, semuanya harus kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasul sebagai penjelas terhadap Al-Quran, sebagai tafsir terhadap Al-Quran. Para hadirin yang saya muliakan, di antara yang penting untuk dibahas pada hari-hari ini adalah bimbingan untuk kaum muslimin menyikapi keadaan negeri. Bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing? Bagaimana Rasul mengajarkan kepada para sahabat Nabi menyikapi kondisi negeri mereka? Jangan sampai kita menjadikan cara-cara Yahudi, cara-cara Nasoro sebagai panutan. Jangan sampai kita bertaklid, mengikuti cara-cara mereka mengatasi problem. Tetapi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kita akan selamat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyatakan, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajid wa iyakum wa muhdathatil umur. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi, didengar oleh para sahabat. Kata sahabat Ibab bin Sariyah, ketika kami mendengar nasihat ini, kami meyakini bahwa ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Tidak lama lagi ada tanda-tanda alamat bahwa Nabi akan wafat. Menangis sahabat, ya Rasulullah, nasihatkan kepada kami, berikan nasihat. Maka di antara nasihat penting, pondasi dasar yang diajarkan oleh Nabi dalam nasihat ini adalah alaikum bisunnati. Sungguh kata Nabi, barang siapa yang hidup setemigalku pasti akan menyaksikan, mendapatkan, melihat adanya perselisihan yang banyak. Bagaimana obatnya? Bagaimana syifa? Bagaimana jalan keluar? Bagaimana makhrajnya, solusi? Jawabannya adalah alaikum bisunnati. Di saat seperti itu, berpegang teguhlah kalian. Wajib untuk terus berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah ini maksudnya adalah segala yang datang dari Nabi, baik itu terkait dengan sholat, sunnah terkait dengan masalah zakat, sunnah terkait dengan masalah saum puasa, sunnah terkait dengan dakwah, sunnah terkait dengan akidah, semuanya itu adalah bagian daripada sunnah. Sunnah itu maknanya adalah prinsip, jalan, tariqah, sistem. Maka wajib kalian berpegang kepada sistem dan prinsipku. Inilah bimbingan Rasulullah SAW. Para hadirin yang saya muliakan, kita ini yang hidup sekarang bukan generasi pertama yang hidup di muka bumi dari generasi muslimin. Kita hidup pada abad keberapa? Abad ke-15 Hijriah. Tahun 1432 Hijriah. Telah berlalu, telah lewat generasi demi generasi. Dan puncak dari generasi ini, generasi terbaik dan termulia adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Nabi. Kalau kita dididik oleh ustaz, dididik oleh guru, dididik oleh ulama. Kalau sahabat Nabi dididik, diberi tarbiyah langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan sebuah musibah akan menimpa umat, yaitu adanya perpecahan yang akan menimpa umat, musibah, tetapi Nabi Rasul tidak membiarkan umat ini dalam keadaan hayran, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak mengerti bagaimana solusinya. Tidak dibiarkan masing-masing mendefinisikan solusi itu tadi. Diberi jalan keluar, obat, syifa, kata Rasulullah. Ketika ditanya, siapa wahai Nabi yang akan selamat dari perpecahan dan kesesatan ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi." Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, caranya sama seperti cara, akidah dan prinsipku, prinsip saya dan para sahabat saya. Jadi mizan, ukuran kebenaran, ukuran al-haq dalam semua aspek agama. Bagi yang ingin sholat, ukuran al-haq adalah sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Bagi seorang muslim yang hidup pada abad ke-15 ini, ingin berdakwah dengan cara yang terbaik, maka ikutilah cara berdakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagi orang yang ingin berzikir dengan cara berzikir yang tepat, yang diterima di sisi Allah, makbul, mengikuti cara berzikir Rasul dan para sahabatnya. Jangan sampai kita mengada-ngada, memunculkan, mengadakan sebuah cara, sistem tertentu yang tidak dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mukaddimah dari muhadharah yang saya sampaikan ini adalah sebagai dasar, pondasi untuk saya berbicara yang berikutnya. Antum telah mendengar adanya berbagai peristiwa di berbagai negara menimpa saudara-saudara kita muslimin. Kita berharap negeri kita Malaysia selamat dari berbagai kekacauan, tenang, beriman, bertakwa, ya. Maka dari itu, jalan keluarnya sekali lagi harus mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para hadirin yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita berbagai kabar, berbagai fitnah yang akan terjadi menimpa umat Islam, terkhusus menjelang datangnya hari kiamat. Berbagai fitnah. Maka dari itu, kita akan menengok, melihat bagaimana Rasulullah membimbing kita. Pasti Nabi akan memberi jalan keluar. Tidak mungkin hanya berita, kemudian umat ini bingung, kesana kemari mencari jalan keluar. Di antara sekarang kita sering mendengar saudara-saudara kita muslimin tidak puas, protes, mengkritik kepada pemerintahnya. Ya, memang pemerintah kita ini tidak sama dengan pemerintahnya Umar bin Khattab, tidak sama dengan pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz, dengan pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan, mereka manusia-manusia terbaik yang sampai pada puncak kulminasi. Puncak. Tidak mungkin. Ada di sana kezaliman. Ada di sana di pemerintah kita kemungkaran. Ada pada pemerintah kita ketidakjujuran. Bagaimana kita menyikapinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, akan muncul sepeninggalku para penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, para kerajaan-kerajaan yang mereka tidak mau menjadikan petunjukku sebagai petunjuk hidup negaranya, membimbing rakyatnya, enggak mau. Ini sunnah Nabi. Lah. Tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negara dalam di dalam memimpin rakyatnya, rakyat. Sudah berarti pemerintah ini anti syariat Islam, anti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kejam atau tidak? Kejam, jahat. Rasulullah melanjutkan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin, dan akan muncul para hawasi, kaki tangan penasehat-penasehat pemerintah yang kalbu mereka, kata Nabi, adalah kalbu syaitan yang ada pada tubuh manusia. Kalbu syaitan tetapi berada di tubuh manusia. Penasehat raja, penasehat presiden, dan yang ada di sekitarnya. Penasehat khalifah, kalbunya adalah kalbu syaitan, berada pada tubuh manusia. Kalau seandainya kalbunya kalbu syaitan, apa mungkin dia memerintah kepada yang ma'ruf? Tidak mungkin. Apa mungkin dia akan mengajak umat kepada yang baik, kepada takwa? Tidak mungkin. Pasti akan mengajak kepada syaitan. Inna syaitan mada ya'muru bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu selalu mengajak kepada perbuatan jahat dan perbuatan keji. Para hadirin, saudara saya seiman, maka mendengar berita ini dari Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman tidak memainkan logikanya untuk mencari solusi, bertanya kepada Nabi, meminta bimbingan. Ya Rasulullah, madza asna' in adraktu dzalik? Wahai Nabi, sikap apa yang akan saya lakukan kalau seandainya saya menemui pemerintah yang kejam, yang jahat, tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau menerima sunnahmu, dan menolak syariatmu? Bagaimana wahai Nabi? Luar biasa, meminta bimbingan, meminta nasihat. Maka Rasulullah menjawab, kata Nabi, tasma' wa tuti' wa in duriba wahruka wa ukhidha maluk, tasma' wa tuti', tetap engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu itu yang kejam, yang jahat, yang kalbunya seperti kalbu syaitan. Tetap sabar walaupun harta kamu diambil, dirampas, dan punggungmu dicambuk. Ya subhanallah. Ini bimbingan siapa? Rasul. Rasulullah tidak pernah berucap kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dari lisannya yang berupa hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu dari Allah, dibimbing. Dan Nabi telah diberitakan oleh Allah, dikhabarkan akan munculnya penguasa-penguasa jahat. Nabi sayang kepada umat. Jangan, sabar, sabar, tahan diri. Di dalam Kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Asim. Al-Imam Ibnu Abi Asim hidup tidak jauh masanya dari Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Dawud, yakni kurang lebih 1200 tahun yang lalu lebih. Hidup pada masa itu. Berarti jaraknya kakek, ya, kita belum lahir ke dunia. Belum ada di dunia wujudnya. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim. Kalau tadi riwayat sahabat siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Sekarang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Adi bin Hatim, "Qulna ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa." Wahai Nabi, kami ini sekarang bertanya kepada engkau, meminta bimbingan, nasihat, bagaimana menyikapi pemerintah. Tetapi yang saya tanya, yang kami tanyakan kepada engkau, bukan sikap kami kepada pemerintah yang bertakwa. Kalau itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jelas kalau sudah bertakwa, cinta kepada Islam, cinta syariat Islam, enggak suka riba, enggak suka khamr, enggak suka korupsi, ya. Baik dengan rakyat, itu jelas. Tetapi qala man fa'ala wa fa'ala, yang kami tanyakan dalam menyikapi pemerintah yang kejam, yang jahat, yang bengis, yang tidak sayang kepada rakyatnya, tidak suka kepada syariat Islam, apa nasihat engkau wahai Nabi? Subhanallah. Rasulullah menjawab dengan jawaban ittaqullah, dimulai dengan kalimat ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasma'u wa ati'u, dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada penguasa kalian yang jelek dan jahat dan zalim itu tadi. Para hadirin yang saya muliakan, beberapa nasihat Nabi ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai bimbingan agar umat ini selamat, agar umat Islam dan negara muslimin selamat. Sekarang ini di masa kita ini, coba kita saksikan di beberapa tempat, di beberapa negara, saudara-saudara kita muslimin tidak sabar kepada kekejaman penguasanya. Kalau dikatakan kejam, kalau dikatakan kejam, tidak sabar menuntut perekonomian yang baik, gaji per bulan, ya, bisa dipaham ya bahasa saya. Nah, gaji per bulan minta tinggi, dinaikkan, ya, berobat gratis, dan berbagai tuntutan lainnya. Alhamdulillah, kita ini sekarang hidup di masa ini, jauh perekonomian kita lebih baik dibandingkan perekonomian Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Perekonomian kita sekarang jauh lebih baik dibandingkan perekonomian sahabat. Coba kita buktikan. Kalau di bulan Ramadan kita hendak berbuka puasa, banyak makanan ya, ada kurma, ada es, ada teh, ada apalagi kue ini. Di sini ada 4 macam kue. 1, 2, 3, 4. 4 macam kue. Memberi muhadharah ada airnya. Memberikan ceramah ada air minum. Ya, luar biasa, duduk di ruangan ber-AC. Nikmat. Sahabat Nabi dalam banyak riwayat, salah satunya ada seorang sahabat di bulan Ramadan berpuasa. Datang waktu maghrib, pulang ke rumah, bertanya kepada istri, ada makanan di rumah? Kata istri, enggak ada, tidak ada makanan di rumah. Sebentar wahai suamiku, wahai ayah, saya akan keluar mencari makan untuk engkau. Ke rumah-rumah saudara, ya, ke rumah-rumah family saudara. Pulang mendapatkan makanan. Coba kita perhatikan sekarang, sahabat Nabi, manusia yang takwanya di atas kita, Kalau seandainya rezeki dan banyaknya serta perbaikan ekonomi itu sangat bergantung kepada takwa, pasti mereka lebih tinggi perekonomiannya dibanding kita. Karena mereka jauh lebih baik dari kita. Mau berbuka, tidak ada makanan. Di suatu hari, Umar Ibn Khattab keluar di malam hari dari rumahnya. Keluar di malam hari. Tiba-tiba, pada waktu yang sama, keluar Abu Bakar As-Siddiq. Orang nomor satu dalam Islam setelah Rasul. Kemudian nomor dua siapa? Umar Ibn Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Orang nomor dua ini siapa? Umar Ibn Khattab. Keluar malam hari. Tiba-tiba ada Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar. Assalamualaikum. Kemari. Ada apa kamu keluar malam hari? Umar malu. Dan menyatakan, tidak ada yang membuat saya keluar malam hari ini kecuali karena rasa lapar. Di rumah tidak ada makanan. Di rumah tidak ada yang mau dimakan. Gandum, nasi, tidak ada. Tidak ada. Kemudian Abu Bakar menyatakan dengan malu, haya, saya juga keluar malam hari ini karena lapar. Pernah kita seperti ini? Kalau kita keluar dari rumah, kita bisa beli makanan-makanan di luar banyak. Kita luar biasa. Kita punya pakaian untuk ke masjid. Kita punya pakaian untuk ke walimah. Kita punya pakaian untuk ke kantor. Kita punya pakaian untuk ke pasar. Luar biasa. Di rumah kita punya berapa pakaian? Sebagian sahabat Nabi, sebagian ulama di masa tabi'in, tidak bisa menghadiri majlis ilmu karena pakaiannya kotor sedang dicuci. Menunggu temannya meminjamkan pakaian. Ya subhanallah. Dalam beberapa pertempuran jihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi, tidak ada makanan sampai-sampai biji kurma ya, yang sudah kalau kita dibuang, dikeringkan, dijemur, di matahari dijemur, kemudian ditumbuk, dihaluskan, dimakan. Biji kurma. Berapa peperangan, kurang lebih dari 7 peperangan, kata sahabat Nabi, kehabisan makanan sehingga kami memakan belalang. Di malam hari belalang dihidupkan api, belalang datang, tahu belalang ya? Datang dimakan. Itu manusia terbaik di umat ini. Tapi sabar, kita jauh lebih baik. Kita punya kereta, punya mobil, kita punya cycle, yeah. Kita punya banyak. Yang kurang pada kita adalah syukur. Kita tidak bersyukur. Kita tidak berterima kasih kepada Allah. Kita protes, kurang dan kurang, sama. Maka dari itu, rakyat muslim yang tamak, tidak bisa bersyukur, dia akan selalu tidak puas dan menuntut dari pemerintahnya. Dan rakyat yang seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh. Akan lebih bisa disetir, diarahkan oleh Yahudi dan Nasoro. Mereka punya intelijen untuk masuk ke negara kita. Ditiupkan ini, mana gaji, kurang, rumah sakit mahal. Rumah sakit apa bahasa Malaysia? Hospital. Mahal ya, dan yang lainnya. Ya subhanallah, akhirnya rakyat menjadi rakyat yang suka protes. Di saat itu mudah diadu, dibenturkan antara rakyat dengan pemerintah. Maka di saat itu hancurlah negara tersebut. Kita masih ingat dalam pelajaran kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari apa yang terjadi. Seorang mukmin, kata Rasulullah, al-mu'min la yuldagu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin pernah lewat misalkan, kemudian ada lubang ular, disengat dia. Mukmin dia tahu, saya tidak akan lewat situ lagi. Atau kalau itu ada lubang, ditutup lubangnya sehingga saya dan teman-teman saya tidak disengat oleh ular. Itu mukmin. Enggak mungkin seorang mukmin tidak bisa diterima oleh akal seorang mukmin disengat oleh ular dari satu lubang yang sama. Mukmin harus ambil pelajaran ibrah. Ya. Kita lihat peristiwa di Somalia. Di Somalia ditiupkan oleh intelijen barat ketidakpuasan oleh rakyat kepada pemerintahnya. Pemerintah sudah 30 tahun berkuasa. Berapa banyak yang dibunuh, berapa banyak perekonomian hancur, ini dan itu. Akhirnya bersatulah berbagai kelompok. Bersatu untuk menggulingkan pemerintah. akhirnya berhasil mereka menggulingkan pemerintah. Setelah pemerintah jatuh, mereka berebut, mereka berkelahi, siapa yang mau jadi presiden? Saya, kata kelompok itu, saya. Akhirnya terjadi perang saudara, bertumpah darah sesama muslimin. Sekarang ini beberapa negara sedang difitnah oleh Yahudi. Antum lihat tokoh-tokoh barat sangat memberi semangat muslimin untuk berdemonstrasi. Ayo demo, demo, demo. Ulama menyatakan jangan, jangan. Sabar wahai muslimin, karena demonstrasi, mudaharat itu bagian daripada makar-makar Yahudi. Makar-makar Zionis yang akan melemahkan negara muslimin, dan mereka Yahudi tinggal melihat begini. Tepuk tangan. Hancurlah muslimin. Sabar wahai umat Islam, sabarlah. Ingat sejarah. Saya katakan tadi, kita bukan generasi pertama hidup di muka bumi dari generasi muslimin. Peristiwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi di negeri Kufa. Kufa itu sekarang di Irak. Di negeri Irak. Ya. Seorang gubernur yang zalim. Rakyatnya dicambuk, dibunuh. Bukan hanya 1,000 orang yang dibunuh, bukan hanya 10,000 orang yang dibunuh. Puluhan ribu. Bahkan yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi bukan orang seperti kita. Ulama-ulama. Ahli fikih, ahli hadis. Pakar-pakar ilmu. Pernah dikumpulkan mereka di masjid, di Kufa. Kemudian Hajjaj berpidato, berceramah. Sekarang saya melihat kepala-kepala manusia yang sudah siap dipetik seperti buah apel. Dipetik dengan apa? Dengan pedang. Dibunuh sehingga masjid itu dan sekitarnya bersimbah darah. Tapi bagaimana nasihat para ulama? Di masa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi hidup sahabat Anas bin Malik. Masih hidup Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Rasul, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kata para sahabat, isbiru, sabar, sabar, jangan ada yang memberontak. Kalau memberontak, pertumpahan darah akan semakin banyak. Pemerintah kita enggak ada bandingannya dengan Hajjaj. Kekejamannya, pemerintah kita baik. Alhamdulillah. Tinggal kita sekarang meramaikan masjid-masjid. Sholat di masjid-masjid. Mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah rezeki ada. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang singkat ini, dalam kunjungan atau ziarah saya ke negeri Malaysia, di hadapan antum semuanya, nasihat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit nasihat yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pertama, kemudian untuk antum semuanya. Jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, ada waktu kurang lebih 10 menit. Kami, saya persilakan. Nah, Allah. Memberontak tu, adakah ia termasuk dalam kategori bid'ah? Nah, jazakallah khair. Pertanyaannya, apakah memberontak itu bagian daripada bid'ah? Jawabannya adalah iya. Karena memberontak itu bukan bagian dari sunnah Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada rakyatnya untuk memberontak. Tidak pernah menghimbau dan menasihati muslimin untuk memberontak atau menentang pemerintahnya. Maka dari itu, semua amalan terkait dengan umat ini, bukan urusan dunia, tapi urusan agama, yang bukan bagian dari sunnah, maka itu adalah bid'ah. Maka tinggalkan. Jangan dilakukan. Nah, betul. Barakallah. Nah. Ada yang mengatakan bahawa kita Hajjaj Yusuf itu ketika daulat Islamiyah dibuka. Iya. Mereka berhukum yang membunuh semua. Iya. Yang mengatakan sekarang ini tak seperti itu. Selalu mereka berfikiran nasionalis, berfikiran pemahaman barat, contoh komunisme ataupun selain Islam. Nah. Jadi mereka kata itu memang tak boleh, tak boleh dijatuhkan. Hmm. Tapi sekarang ni betul betul jatuh kerana mereka ni tidak mengikuti Islam langsung. Iya. Tidak berjalan. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama bahwa kalau Hajjaj bin Yusuf dulu masih ada khilafah Islamiyah dan masih diterapkan hudud, ya, yang membunuh di kisos, yang mencuri di potong tangannya, yang berzina dicambuk atau dirajam. Jawabannya, hudud yang diterapkan oleh Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu adalah hudud yang banyak disimpangkan. Banyak keluar dari yang semestinya. Banyak ketidakadilan. Dan Hajjaj bin Yusuf adalah syaribul khamr, seorang peminum khamr. Ya. Hajjaj bin Yusuf, sang penguasa, adalah peminum khamr. Luar biasa. Yang tadi saya sebutkan, membunuh ulama di masjid. Nah, sangat luar biasa kekejamannya. Tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kita. Sementara pemerintah kita sekarang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan demokrasi, berhukum dengan hukum-hukum barat, ya, kita pun tidak rela. Kita juga menghimbau dan menginginkan pemerintah kita berhukum dengan syariat Allah. Kita berharap. Tapi kita ingat tadi hadis siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Pasti akan muncul, akan datang sepeninggalku para penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan syariatku sebagai syariat negaranya. Tidak mau. Tidak mau menjadikan sunnahku sebagai sunnah negaranya. Dan di tengah-tengah mereka ada pembisik-pembisik, ya, penasehat-penasehat yang kalbunya adalah kalbu syaitan. Nah, tapi apa nasihat Nabi? Tahan diri, tetap mendengar, taat, sabar. Jangan memberontak. Jangan. Nah, itulah jawabannya. Tapi kita tetap berdoa, nasihati pemerintah. Kalau kita mampu dengan surat, ya. Kalau kita nggak mampu datang sendiri, khawatir nanti pulang kita diberi uang. Ya, nanti kita imannya turun. Ya, imannya turun nanti. Tadinya menjadi ustaz, menjadi dai, akhirnya bahaya. Ya. Maka kirim surat. Nggak mampu, takut, doa pada Allah. Dan satu hal penting yang harus saya ingatkan. Tidak mungkin pemerintah kita akan senang kepada syariat Islam. Tidak mungkin pemerintah kita akan mau menerapkan syariat Islam kalau kita sebagai rakyat belum menerapkan syariat Islam pada diri kita dan keluarga kita. Pasti. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kata Allah, aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita menyatakan pemerintah kita zalim, korupsi, nepotisme, dan yang lainnya. Pemerintah kita jahat. Ya, kita sebagai rakyat. Berapa banyak di rakyat kita, saudara-saudara kita yang belum sholat. Tidak menegakkan sholat. Masih ada tidak? Ada. Di tengah-tengah rakyat kita. Masih ada muslimin di bulan Ramadan yang tidak berpuasa. Masih ada muslimin yang tidak jujur ketika dia bekerja. Petani, buruh tani di kebun-kebun. Ya. Mengambil sedikit dari hasil kebun masuk ke kantongnya. Ya. Begitu juga di rumah tangga, masih banyak para istri yang menentang suami. Masih banyak para istri yang tidak taat kepada suaminya. Dan masih banyak pula para suami yang menggolimi istri. Maka kalau kita ini ingin pemerintah kita adalah pemerintah yang cinta Islam, syariat Islam, mulai dari diri kita, mulai dari rakyat, dengan cara kita berdakwah, ya, termasuk bagian tadi dari syariat Islam sudah kita terapkan, ya, tidak boleh bercampur aduk antara rijal dengan nisa, tidak boleh bercampur aduk. Ini bagian daripada syariat Islam. Kalau kita ikhlas karena Allah, semoga Allah jadikan sebagai cikal bakal pemerintah Malaysia menjadi pemerintah Islam. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap remeh. Yang antum lakukan tadi, ibu-ibu dengan rela, para ummahat dengan rela duduk di sana, lebih baik lagi kalau pakai apa? Pakai hijab atau tabir. Allah lebih ridha. Maka insya Allah pemerintah kita akan menjadi pemerintah yang bertakwa. Kalau tadi saya sebutkan dalil dari Al-Quran, maka dari sunnah Nabi Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, kaifa takunu yuwalla alaikum, sesuai dengan keadaan kalian, sesuai dengan kondisi kalian, Allah beri penguasa yang sama. Kalau kita seperti sahabat, cinta Islam, suka syariat Islam, sunnah Nabi diamalkan, ya, dengan ikhlas kepada Allah dan lapang dada, maka penguasanya nanti seperti Umar bin Khattab. Mau kita diberi pemimpin seperti Umar? Ya, tapi kita harus jadi seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi kita harus jadi ibu-ibu seperti Aisyah. Seperti siapa lagi? Asma. Ya. Bisa ibu-ibu jadi seperti Aisyah? Hah? Bisa kita jadi seperti Utsman bin Affan? Rakyatnya itu Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, rakyatnya diberi pemimpin Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum itu diberi pemimpin siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekarang berbenah. Ayo, ibadah kita harus mengikuti sunnah Nabi. Salat kita, saum kita, haji kita, zakat kita, zikir kita, ikuti sunnah Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Tersisa waktu 3 menit. Nah, tolong. Berkenaan dengan hadis riwayat Muslim tadi yang dengar dan taatlah kepada pemerintah kamu walaupun dia merapat harta kamu dan memukul punggung kamu. Nah. Saya dapat diberitahu bahawa hadis tersebut antara ulama hadis moden Syekh Al-Albani dia kata hadis sahih. Manakala Syekh Mubil mengatakan hadis dhaif. Apakah benar? Tidak. Bukan hadis itu yang didhaifkan oleh Syekh Mubil rahimahullah. Tetapi ada hadis lain yang belum saya sebutkan. Apa itu hadis? Yaitu dari sahabat Iyad bin Ghunm, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Lafaznya adalah man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhudh biyadihi. Barang siapa yang punya kritikan atau nasihat untuk penguasa, jangan ditampilkan secara demonstratif di masjid-masjid di hadapan manusia, tapi hendaknya dinasihatin secara sendiri. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, namun guru kami Syekh Mubil menganggap hadis ini adalah lemah. Namun nampaknya yang lebih kuat adalah hadis ini sahih. Ya. Hadis ini sahih insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ya. Apakah di sana dalam metode kajian hadis terdapat pembahagian kaedah atau metodologi yang mana saya dapat tahu dia kata ada kaedah mutaqaddimin dengan mutaakhirun. Apakah benda perkara ini wujud? Bagaimana yang saya dapat tahu yang mengutarakan kaedah kita mengikut kajian hadis mutaqaddimin dan meninggalkan mutaakhirun, dia kata antaranya Abu Hamzah Al-Malibari. Betul Ustaz? Nah, salah. Nah, karena mutaakhirun seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, ya, penulis kitab Bulughul Maram, ya, kemudian juga Ibn Salah, begitu juga Nawawi, kemudian turun Suyuti, dan sampai masa kita hidup seperti Syekh Al-Albani, Syekh Rabi dan yang lainnya, mengikuti jejak mutaqaddimun. Sehingga pembagian mutaqaddimin dan mutaakhirin bukan dalam rangka untuk kita menerima yang mutaqaddimin, yang ini ditolak. Salah. Karena yang mutaakhirin, yang terakhir ini, mengikuti jejak ini. Antum lihat buku Syekh Al-Albani, silsilah Al-Da'ifah dan silsilah As-Sahihah, yang besar itu. Antum lihat, pasti Syekh Al-Albani ketika menyebutkan hadis ini sahih, beliau menyebutkan telah disahihkan oleh Imam Ahmad, atau disahihkan oleh Al-Bukhari. Ketika menyatakan hadis ini da'if, beliau menyebutkan hadis ini dida'ifkan oleh, misalkan, oleh Abu Zur'ah Ar-Razi atau Abu Hatim Ar-Razi. sehingga enggak ada pembagian itu tadi. Itu adalah syubhat yang sangat berbahaya untuk membuat kita jauh dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dibantah, dijelaskan oleh Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya khusus. Naam, Abu Hamzah Al-Mulaibari. Lagi satu, mereka yang membawa kaedah mutaqaddimin ini, dia kata kalau ulama mutaakhirun seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi sudah mensahihkan atau mendaifkan satu hadis, maka pengkaji hadis daripada kalangan mutaakhirun, contohnya sekarang dia banyak mengkritik ataupun menimbulkan isu terhadap Syekh Al-Albani dan yang lain-lain, dia kata ulama mutaakhirun tidak berhak untuk menilai kembali hadis tersebut. Perlu mengikut kepada taklid kepada mutaqaddimin seperti Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, begitu saja. Iya, betul. Harus ikut kepada mutaqaddimun. Dan Syekh Al-Albani mesti ikut kepada mutaqaddimun. Ya. Kita akan ikut mutaqaddimun, pasti. Jadi kalau macam dalam Tirmizi, yeah, contohnya Tirmizi mengatakan hadis hadza hadis hasan sahih. Yeah. Hadza hadis hasan gharib dhaif. Nah. Sekian-sekian. Adakah pengkaji hadis mutaakhirun seperti Syekh Al-Albani dan yang lain-lain tidak boleh menyelisihi pernyataan Tirmizi contohnya, dia kata dhaif. Pernyataan Tirmizi walaupun beliau adalah seorang imam tidak sama dengan Al-Qur'an dan tidak sama dengan sunnah. Bisa benar, bisa salah. Tetapi ketika kita menyatakan benar atau salah harus ilmiah. Bagaimana bentuk ilmiahnya? Kita harus menukil. Tirmizi menyatakan hasan sahih. Tetapi di situ ada al-Imam Abu Dawud menemukan penyakit di hadis itu, ya. Bahwa hadis ini lemah. Seperti di zaman kita, dokter spesialis internis periksa laboratorium, dilihat sehat, enggak apa-apa. Bagus kamu, livernya bagus, ginjalnya bagus. Dokter internis lain di Kuala Lumpur periksa ada masalah di livernya. Terbukti ini. Mana yang diterima? Yang mendatangkan bukti. Maka sama juga dalam ilmu hadis. Insyaallah mudah-mudahan semua hadirin bisa bersama-sama kita mempelajari ilmu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan di Malaysia. Semoga supaya muslimin bisa berjalan di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah karena kejahilan saya, kalau benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita berjumpa lagi di waktu lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Saya harap orang yang wanita keluar dulu, boleh keluar dulu.